Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Jurumiyah. Kita sudah sampai di pembahasan tentang hukum fi'il madhi. Hukum fi'il madhi. Hukum ini jangan disamakan dengan fikih ya. Hukum nahwu dan hukum fikih itu beda. Jadi di sini di kitab Asmawi dituliskan qauluhu fal madhi maftul akhir abadan lamma dzakar musannifu haqa'iqal af'ali syara'a yubayyinu ahkamaha biqaulihi fal madhi. Jadi setelah musannif menjelaskan maksud atau definisi dari fi'il madhi, lalu musannif menjelaskan hukumnya. Wa qauluhu maftuhul akhir abadan sawan kanal fi'lu thulatsiyan kayadribu rubaiyan kadahroja au humasiyan kantolako au sudasiyan kastahroja. Jadi fi'il madhi ini, hukum fi'il madhi ini adalah mabni fathah. Mabni fathah baik itu berupa fi'il thulatsi, thulatsi atau rubai atau khumasi atau sudasi. Sudasi, thulatsi ini maksudnya ya tiga huruf, rubai empat huruf, kemudian homasi lima huruf, tiga, empat, lima, dan terakhir homasi ini enam huruf. Contoh yang thulatsi, contohnya adalah kata, ini saya tulis semua saja biar nanti tidak bolak-balik ganti keyboard Arab Indonesia, bingung juga ya kadang-kadang. Contoh so, contoh yang fi'il madhi adalah dhoroba. Contoh yang fi'il contoh sulasi dhoroba. Contoh yang rubai adalah dahroja. Dahroja. Kemudian contoh humasi adalah intolako, lalu contoh sudasi istah roja. Ini semuanya mabni fathah ya. Jadi doroba ini fathah ya, kemudian daroja juga fathah, intolako ini juga fathah, lalu istaroja juga fathah, semuanya fathah ya karena mabni fathah. Kemudian mana tadi bahwa mabniin al fathi tahqiqan, jadi mabni fathah fathah dalam fi'il madhi. Ini tulisannya madhi itu bagaimana saya juga tidak tahu. Ada dua, kadang nyata atau terlihat ya, kadang tidak terlihat. Fathah yang terlihat adalah fathah yang selama fi'il madhi tidak bertemu bertemu dengan apapun. Apapun ini nanti bisa berupa dhamir ya. Bisa berupa dhamir. Mana tadi? Dhamir. Dhamir ya, maksudnya dhamir. Tidak terlihat itu bila bersama dhamir. Jadi nanti fi'il madhi jika bersama dhamir ini nanti huruf akhirnya bisa bermacam-macam. Bisa dhammah ya. Huruf akhirnya bisa dhammah. Harokat huruf akhir fi'il madhi jika bersama dhamir bisa dhammah. Bisa juga fathah. Fathah yang tidak nampak. Dhammah ini saat bertemu dhamir jamak. Dhamir jamak. Contoh. Ini contohnya saya tulis nanti saja. Fathah yang tidak nampak ini saat bertemu dhamir mutakallim atau mukhatab. Dhamir mutakallim ini maksudnya orang pertama ya, orang yang berbicara. Kalau mukhatab ini lawan bicara. Ini contohnya nanti saya tulis contoh, kemudian ini juga contoh. Yang pertama bertemu dhamir jamak itu contohnya dhorobu. Ini huruf wawunya kan dhammah ya. Kemudian kalau bertemu dhamir mutakallim itu contohnya dhorobtu. Kalau bertemu dhamir mukhatab ini contohnya dhorob ini bisa ta, bisa ti, bisa dua. Jadi penjelasannya ini kan huruf ba-nya ini kan mestinya harokatnya fathah mestinya, tapi berhubung di sini ada wawu jamak dan wawu itu menuntut huruf sebelumnya dibaca dhammah, maka mau tidak mau huruf ba-nya ini jadi dibaca dhammah. Jadi dhammah ini adalah tuntutan tuntutan harokat dari wawu sukun. Jadi mestinya fathah mestinya kan, mabninya kan mabni fathah, tapi berhubung ada wawu yang menuntut dhammah maka huruf ba dibaca dhammah. Sebenarnya ini masih mabni fathah, cuman mabninya itu mabni yang ini, mabni yang apa tadi, tidak terlihat. Mabni yang tidak terlihat. Jadi dhammah ini menghalangi terlihatnya fathah. Kemudian di contoh yang kedua, dharabtu dan dharabta atau dharabti, ini semestinya kan keduanya dibaca fathah huruf ba-nya, ya karena fi'il madhi. Ya, kedua hal ini mengapa berubah menjadi sukun? Itu alasannya adalah tidak sukanya orang Arab. Orang Arab dengan empat huruf yang berharokat secara berurutan. Jadi mestinya kan harokatnya kan mestinya harokatnya kan zo ro ba tu mestinya ya. Ya ini ada empat huruf yang harok, ada huruf yang empat huruf itu berurut empat huruf ini berharokat semua dan berurutan, itu orang Arab tidak suka. Kenapa tidak suka? Ya, lidah mereka seperti itu. Ini urusan lidah, ini tidak bisa ditanyakan, urusan watak lidah ya. Oleh karena itu solusinya ya huruf yang ketiga disukun, dharabtu. Jadi kalau ada hal yang seperti ini, ada empat huruf yang berharokat secara berurutan, ini nanti solusinya disukun salah satu. Dan di dalam hal ini yang disukun adalah huruf terakhir fi'il madhi, yaitu ba. Sehingga dalam dua contoh ini fi'il madhi harokatnya tidak terlihat, mabdinya tidak terlihat. Itu saja ya di video kali ini, semoga bermanfaat. Dan Allahu a'lamu bishawabi.